Kesejahteraan seringkali diungkapkan dalam kehidupan dalam susunan angka. Berapa angka yang perlu didapatkan untuk disebut sejahtera? Maka orang berpacu dalam angka yang bernama rupiah. Sayang, orang lupa angka 10.000 belum tentu nilainya 10.000 karena sangat tergantung pada persepsi seseorang. Angka itu bisa jadi tinggi bagi yang satu, tidak bagi yang lainnya. Angka 1.000.000 dijadikan modal untuk mencuri adalah malapetaka. Tapi angka yang sama adalah angka yang luar biasa menyenangkan kalau dibagikan pada yang miskin, yang memang membutuhkan. Karena itu, jangan terjebak hanya pada angka, temukan nilai di baliknya. Di sanalah ajaran tiba pada diri kita untuk kemudian menjelajah dalam hidup dan tak terjebak pada satu tempat. Ya, menemukan nilai demi nilai di balik fenomena yang tampak oleh mata. Karena nilai seringkali terabaikan, ajaranlah yang menyuburkan. Ajaran yang baik, ajaran yang bijak dari Amsal memberikan kita pemahaman nilai yang tinggi, membuat kita hidup di dalamnya dan berbagi nilai dengan cara yang luar biasa. Temukan dan miliki supaya hidup menjadi penuh arti. Nilai hanya bisa didapatkan dari ajaran yang bermutu tinggi. Ajaran benar yang ada pada Amsal, itulah bijaksana yang coba dibagi. Tidakkah itu menyenangkan? Cintailah ajaran, temukan nilai sejati.